saja kau buat aku begini, terhanyut oleh mimpi-mimpi yang kau berikan. Ternyata kau buat aku begini, terjebak ku berada di dalam pelukanmu. Rentang waktu kian lama berputar, penantian ini sangat menelakkan. Ku coba rangkai dengan kata-kata, namun semua hilang karenamu. Sengaja kau buat aku begini, terhanyut oleh mimpi-mimpi yang kau berikan. Ternyata kau buat aku begini, terjebak ku berada di dalam pelukanmu. Yang kau beri.